قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيحين، dan disebutkan di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, ايضا juga an Abi Musa Al-Ashari, dari Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jannatan min fiddah, dua surga terbuat dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, tempat-tempatnya, wadah-wadahnya, dan apa yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, dan dua surga terbuat dari emas, tempat-tempatnya, alat-alatnya, dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainal qawmi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibar ala wajhihi fi jannati adn. Dan tidak ada antara kaum mukminin dan tidak ada antara kaum mukminin dengan melihat Allah atau melihat Rabb mereka illa ridaul kibar, kecuali penghalang hijab keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wajihi, pada wajahnya, fi jannati adn, pada surga adn. Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim, penetapan melihatnya orang-orang mukmin kepada Rabb mereka. Di antaranya adalah hadis mana syahidnya, yaitu hadis, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma bainal qaum wa baina ayyan dhuru ila rabbihim." Tidak ada yang menghalangi antara kaum ini, yaitu kaum mukminin, dan melihat Rabbnya kecuali ridaul kibar, yaitu hijab keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hijab ini disebutkan dalam riwayat lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza dakhala ahlul jannata al-jannata Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara." Apabila penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada penghuni surga, "Apakah kalian menginginkan, hal turiduna an azidakum, apakah kalian menginginkan aku menambahkan kepada kalian?" Kemudian ahli surga ini mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilna al-jannah." Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, kemudian menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami kepada surga? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fakashafa, fakashafa, fayuksaful hijab, fayuksaful hijab, maka dibukalah hijab. Kemudian kata Rasulullah SAW, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim min ayyan dhura ila rabbihim ثم قال للذين احسنوا الحسنى وزياده او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yaitu kemudian dibukalah hijab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sesuatu yang paling mereka cintai kecuali melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang bagi orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik ini yaitu beriman dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al husna yaitu surga, wa ziyadah dan nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dari hadis ini menjelaskan tentang surga. Hadis ini atau ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab lain. Beliau menjelaskan, menafsirkan tentang ayat, wa min dunihima jannatan, dan di bawahnya ini ada dua surga, yaitu di bawah bertingkat-tingkat. Surga ini bertingkat-tingkat, ada yang apa? Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Nah, begitu juga di dalam apa? Di dalam ayat lain, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, yaitu takut kepada Allah, bagi mereka jannatan, dua surga. Mereka mendapatkan dua surga. Ditafsirkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, jannatan min dhahabin lil muqarrabin wa min dunihima jannatan min fiddah li ashabil yamin. Jadi ada dua kelompok di dalam apa? Di dalam surah Al-Waqi'ah itu ada dua. Al-muqarrabin, ashabul yamin, yang kedua al-muqarrabin. Bagi mereka al-muqarrabin, seperti disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, mereka mendapatkan al-jannatan min dahabin, dua surga dari emas. Sementara li ashabil yamin, bagi kelompok yang kelompok kanan, bagi mereka jannatan min fiddah, dua surga dari perak. Semuanya itu diberikan kepada waliman khafa maqama rabbi, yaitu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Qala rahimallahu taala wa thabata fi sahihain, dan telah tetap sahih di dalam sahihain, yaitu dalam Bukhari dan Muslim, tentang ru'yatullah atau ru'yatullah yaumul qiyamah, nanti akan kita bahas di kitab ini, ya, di kitab dari kitab Lamiyah Syekhul Islam, bagaimana aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang hal tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatul badr. Sesungguhnya kelompok yang pertama yang masuk surga, wajah mereka ini atau bentuk mereka ini seperti bercahayanya itu seperti bulan purnama, bulan atau seperti bulan di malam bulan purnama bercahaya. Walladzina yalunahum, dan orang-orang yang setelahnya, yaitu kelompok-kelompok setelahnya, ala asyaddi kaukabin durriyi ala ashaddi kaukabin durriyin fis samai idha'atan. Yaitu seperti bintang yang bercahaya, yang bersinar, yang paling bersinar di langit. Kemudian disebutkan, la yabulun, mereka ini tidak kencing. Wa la yataghawwadun, dan mereka ini tidak buang air besar. Wa la yamtakhithun, dan mereka tidak berdahak, meludah dahak. Wa la yatfulun, dan tidak juga meludah, meludah dengan ludah biasa. Amsyafuhum mudzahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Warahuhum almisk, dan bau keringat mereka ini seperti misik. Wa majamiruhum al-alwah, dan bukur mereka ini dari apa, gaharu, pokoknya yang apa, seperti dupa-dupa yang wangi. Wa azwajuhum, dan istri-istri mereka al-hurul ain, para bidadari. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin, akhlak-akhlak mereka yaitu penghuni surga ini, ala khuluqi rajulin wahidin, seperti akhlak satu orang laki-laki. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ala khuluqi rajulin wahidin yaitu semuanya sama, orang-orangnya saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka masuk ke surga, Allah Subhanahu wa taala cabut al-ghil wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, apa yang ada di dada-dada mereka, min ghillin. Ghillin ini satu penyakit yang ada di dada, di hati manusia, kejanggalan atau apa bahasanya, perkara kebencian yang tidak bisa diungkapkan. Benci saudaranya ada di dalam, kejengkelan terhadap saudaranya, itu ghil yang ada di dalam dadanya, ini ghil namanya. Nanti ketika di surga, Allah Subhanahu wa taala mencabut itu semua. Mencabut semua itu, maka mereka sama semuanya. Ala khuluqi rajulin wahidin. Tidak ada su'udzon, tidak ada apa, tidak ada buruk sangka, tidak ada ghibah dan seterusnya. Yang semua itu menunjukkan nikmatnya nanti di surga. Kalau di dunia, kita baik sedikit sudah ada yang iri. Kita pintar sedikit, pintar apa, misalkan bahasa Arabnya, atau pintar ngajinya, atau hafalannya banyak, sudah ada yang iri. Hasad, sudah ada yang hasad. Padahal dalam kebaikan, berkembang dakwanya, ada yang iri. Nah, kita tidak berbicara tentang musuh-musuh dakwah, tidak berbicara musuh-musuh dakwah. Kalau musuh dakwah jelas mereka apa? Akan membenci perkembangan dakwah Ahlussunnah. Tetapi dalam dakwah berkembang ini enggak suka, harusnya saya dan seterusnya. Ini di dunia. Ini di dunia, tapi nanti di akhirat disebut semua. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Tidak ada yang seperti itu. Satu akhlak. Akhlak terpuji semua. Akhlak terpuji semua. Itu di surga. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala satu waktu beliau didatangi oleh orang dari jauh. Datang kepada Imam Ahmad bertanya, "Wahai Imam, saya ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan." "Faddal, silakan, tanyakan." Kemudian dia bertanya, "Kapan seseorang ini beristirahat? Bisa menikmati istirahat?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Ketika kakinya ini, ketika kakinya menginjak di apa? Ketika kakinya menginjak di surga. Langkah pertama yang dia injakan, yang kakinya menginjakan surga, itu adalah istirahat yang hakiki. Di dunia tidak akan istirahat. Tidak istirahat." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa orang yang istirahat? Orang istirahat itu orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Baru kalau kita sudah tenang, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa tenang. Baru kita bisa istirahat. Artinya, selama kita ini merasa dosa-dosa gini, kita ini belum diampuni. Karena yang sini aja belum merasa diampuni, udah melakukan dosa lagi, ini lagi, lagi dan seterusnya. Maka syahidnya terus berjuang, terus melakukan amal soleh. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ketika merasa berdosa, kemudian melakukan satu kemaksiatan atau melakukan dosa yang lainnya, terus beramal soleh. Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Kemudian ini yang dimaksud dengan akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin. Satu mereka ini. Akhlak terpuji semuanya. Sehingga kita betah. Maka ketika kita merasakan, ketika kita merasakan di dunia ini yang mirip-mirip seperti ini, maka kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak bisa merasakan nikmat surga ini di dunia, maka tidak akan bisa menikmati di akhirat. Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika dia melaksanakan syariat dengan benar, ini gambaran seseorang, dia akan mendapatkan kenikmatan di surga, yaitu ketika dia melaksanakan syariat, dan syariat ini akan sesuai dengan yang ada nanti di surga. Seperti bagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan sahabat. Mereka nikmat bagaimana kekuatan ukhuwah mereka. Ini sebelum Allah cabut wa nazana ma fi sudurihim, di dada mereka itu. Mereka sudah mendapatkan nikmat tersebut di dunia. Walaupun ketika di dunia ini tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari bisikan syaitan. Nah, makanya ada terjadi di antara sahabat pun gesekan, ya. Ada gesekan, tetapi mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih. Hati-hatinya bersih. Ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diingatkan dengan ayat, mereka langsung kembali. Mereka langsung kembali. Nah. Ala surati abihim Adam 60 dira'an fis sama', yaitu bentuk mereka seperti bentuk bapak mereka Adam. Bagaimana bentuknya? Situ nadiro'an. 60 zira'. Zira' di hasta. 60 hasta. Kurang lebih setengah meter. Berarti 60 zira' ini kurang lebih 30 meter. Fisama ke langit. Tinggi besar. Tinggi, tinggi besar. Kalau sudah disebutkan di apa? Di kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang semakin kecilnya, ya, makhluk Allah, ya, semakin ke akhir zaman semakin kecil, baik itu makanan, ya, bentuk manusia dan yang lainnya, ya, semua itu disebabkan maksiat, disebabkan maasi. Yaitu ketika beliau menjelaskan tentang dampak maksiat, ya, dampak maksiat kepada apa, makanan. Kepada buah-buahan dan seterusnya. Kemudian beliau memberikan contoh dalam kitab tersebut, dalam satu apa khalifah itu, kalau nggak salah di khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu. Di situ ada gandum, ya, gandum satu bijinya itu sebesar kurma. Gandum, biji gandum ini besarnya sebesar kurma. Tertuliskan di apa, di tempatnya tersebut, karungnya, sejarah si karungnya itu terus tertulis fi zamanil aman. Maksudnya ini tumbuh, ya, gandum ini tumbuh pada zaman keadilan. Fi zamanil adl, apaan? Fi zamanil adl, yaitu tumbuh pada zaman keadilan. Sebenarnya ketika pada zaman keadilan, maka tumbuh-tumbuhan pun berbarokah. Sampai serigala pun tidak memakan kambing. Kenapa? Karena pada saat itu di kitab atau di buku tentang biografi Umar ibn Abdul Aziz itu terjadi seperti itu. Terjadi kisah bahwasanya serigala ini tidak memakan kambing-kambing. Tetapi setelah itu, setelah turun khalifah tersebut, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, maka para pengembala ini tahu kenapa ini. Ternyata sudah berganti pemimpin. Sayyidnya nanti di surga, manusia, ya, manusia mereka memiliki tubuh yang besar dan tinggi. Seperti disebutkan ala surati abihim Adam situ nadira'an fis sama. Besar mereka itu seperti bentuknya, bentuk bapak mereka, yaitu 60 dira' ke langit. Insya Allah kita lanjutkan ke hadis berikutnya yang menjelaskan tentang keindahan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Amin, dan menjauhkan kita dari api neraka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.